Konsultasi Syariah. Amalan ketika gempa. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Semua kejadian hebat di alam ini, Allah datangkan agar manusia menjadi takut kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا نُرْسِلُ بِآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا, yang artinya, kami tidak mengirim ayat-ayat itu, melainkan untuk menakuti. Quran Surat Al-Isra ayat 59. Qatadah mengatakan, Allah membuat takut manusia dengan tanda kekuasaannya sesuai yang dia kehendaki, agar mereka mengambil pelajaran, agar mereka ingat dan agar kembali. Diceritakan kepada kami bahwa di Kufah pernah terjadi gempa di zaman Ibnu Mas'ud. Lalu beliau mengatakan, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Rabb kalian sedang mengingatkan kalian, karena itu ambillah peringatan ini. Selanjutnya, ada beberapa amalan yang hendak dilakukan ketika gempa atau bencana lainnya. 1. Taubat kepada Allah. Sesungguhnya peristiwa ini akan membuahkan bertambahnya iman seorang mukmin, memperkuat hubungannya dengan Allah. Dia sadar bahwa musibah-musibah ini tidak lain dan tidak bukan adalah akibat dosa-dosa anak manusia berupa kesyirikan, kebid'ahan, dan kemaksiatan. Tidaklah terjadi suatu malapetaka, melainkan karena dosa. Dan malapetaka itu tidak akan dicabut oleh Allah kecuali dengan taubat. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah berkata, kadang-kadang Allah mengizinkan bumi bernapas, sehingga mengakibatkan gempa dan tsunami yang dahsyat, sehingga hal itu menjadikan ketakutan kepada Allah, kesedihan, taubat, dan berserah diri kepada Allah. 2. Banyak berzikir, doa, dan istighfar kepada Allah. Imam Syafi'i mengatakan, obat yang paling mujarab untuk mengobati bencana adalah memperbanyak tasbih. Imam As-Suyuti berkomentar, hal itu karena zikir dapat mengangkat bencana dan azab. Sebagaimana firman Allah, فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ, yang artinya, maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, niscaya dia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Quran Surat As-Saffat ayat 143-144. Renungkanlah juga firman Allah Ta'ala berikut. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ, yang artinya, dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka sedang kamu berada di antara mereka, dan tidaklah pula Allah akan mengazab mereka sedang mereka meminta ampun. Quran Surat Al-Anfal ayat 33. Ayat mulia ini menunjukkan bahwa ada dua hal yang dapat melindungi manusia dari azab. Pertama, adanya Nabi Muhammad di tengah-tengah manusia, dan ini bersifat sementara. Kedua, istighfar dan meninggalkan dosa yang ini bersifat seterusnya, sekalipun Nabi telah meninggal dunia. 3. Membantu para korban bencana. Saudaraku, bila kita sekarang dalam kenikmatan dan kesenangan, kita bisa makan, minum, dan memiliki rumah, maka ingatlah saudara-saudaramu yang terkena bencana. Saat ini, mereka sedang kesusahan dan kesulitan. Maka ulurkanlah tanganmu untuk membantu mereka semampu mungkin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man naffasa 'an mu'min kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu 'anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Yang artinya, barang siapa yang membantu menghilangkan kesusahan seorang mukmin di dunia, maka Allah akan menghilangkan kesusahan darinya besok di hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Terlebih lagi orang kaya, pengusaha, pemerintah, dan bangsawan, hendaknya mereka mengeluarkan hartanya untuk membantu para korban. Dahulu, tatkala terjadi gempa pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, beliau menulis surat kepada para gubernurnya untuk bersedekah dan memerintah rakyat untuk bersedekah. Dan hendaknya para relawan saling membantu dan saling melengkapi antar sesama, sehingga terwujudlah apa yang menjadi tujuan mereka. Jangan sampai ada terjadi pertengkaran atau perasaan bahwa dia adalah orang yang paling pantas dibanding lainnya. 4. Menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Sebagaimana tadi kita sebutkan bahwa termasuk faktor terjadinya gempa adalah dosa umat manusia, maka hendaknya hal itu dihilangkan. Salah satu caranya dengan menegakkan dakwah, saling menasihati, dan amar ma'ruf nahi munkar, sehingga mengecillah kemungkaran. Adapun bila kita acuh tak acuh dan mendiamkan kemungkaran, maka tak ayal lagi bencana tersebut akan kembali menimpa kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, telah dilaknat orang-orang kafir dari Bani Israel dengan lisan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu